dalam hatinya hanya satu, jauh hatinya hanya ku. Katakan ku takkan datang, pastikan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan dia pergi. Sampai kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Sampai kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Dia saling mencariku, biarkan dia terbang jauh. Dalam hatinya hanya satu, jauh hatinya hanya ku. Katakan ku takkan datang, pastikan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan dia pergi. Salikap selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Saling kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Hingga kau lelah menanti, hingga kau